Maka dua kalimat antara Islam dengan Muslim, Muslim dengan Islam. Ayo, liar-liar orang kabehan. Pak, Bu, punten, Mang Sandri makomo lebih paham. Islam dengan Muslim, Muslim dengan Islam. Di Indonesia loba Muslim tapi akhlakna kadang-kadang loba keluar di jalur Islam. Betul. Sedangkan kadang-kadang di luar negeri, bapak-bapak, ibu-ibu, itu akhlak Islam loba tapi belum tentu orangnya Muslim. Betul. Eta mah kumaha mangrus dibae keur di Uzbekistan majak kula maka tinggalin kapal ieu. Maka yang dikhawatirkan oleh orang-orang mereka, orang-orang Yahudi, sudah menyatu antara dua kalimat Islam dengan Muslim, Muslim dengan Islam. Nyajal mana Muslim, make akhlak Islam. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Loba kan jelema kadang-kadang kieu. Salatna rajin jelema beunghar. Puasana rada daekan, hanjakal, pelit. Aya teueuh tah kitu. Eta matake ulah sok pel. Makana Islam tadekeun maju-maju kunaon kitu? Nu beungharna palel, nu miskinna gede omong. Ih bener. Kumaha cek nu miskin? Eta nu miskin aing ngomong, mun aing beunghar, mun aing cek nyana. Cek nu miskin, mun aing, mun sia kumaha? Mun aing beunghar, masjid segede pareup ku aing dirubuhkeun, dibangun atuh moal. Jadi miskin iyo. Nah iyo, hese bu pak. Nu mata ulah jadi jalma pel. Aya dongeng lah cenagi jalma pelit mah. Lah kula manja mual itu dongeng deh malah. Jalma pelit paeh. Kuru jalma neta. Bener mah paeh. Gak segitu paeh nak iya paeh talengena. Iya betul. Begitu rek di Pandian. Cek masyarakat, mil, kamil. Eta leungeunna kunaon? Jelema pelit. Di Pandian, beres di Pandian. Ditarik ku Amil, nek dibungkus, ay jepret, nyabok banget Amil. Cek Amil, tolol sia, dasar jelema pelit. Geus modar, nyabok ay kineh bae. Minta bantuan eta Amil ke RT. Tarik teh, jurek dek. Dibungkus langsung dita keneh. Amil kesel keneh meureun. Cek keluargana iraha hamil disolatkeun anak kayak bae asar. Pan paehna ge jam 8, mir kuari kada jam 9. Aing nyeri hate tadi geus siksa tuman. Dibawa ke masjid. Barang dibawa ke masjid atuh diantekeun bae teh ku masyarakat. Ekunan wayah dohor aya nu edan asup. Ka jero masjid cek edan. Nah, aya mayit ye. Nu edanna gendut. Dibukaan ta mayit ku nu edan. Dibalangkeun ka kolong beduk. Ganti nyana nu cicing didinya. Begitu asar disolatkan, digotong kuopatan. Tadi nge kuopatan iya. Berat mil, pan berat. Jelema pelit, gede dosa. Begitu digotong kuda lapana ke kara ke bawah. Rekuk, rekuk, rekuk. Ngan Amil panasaran. Cek Amil piraku. Aing jatah di kuopatan yang keangkat. Diraba banget nah. Atuh nu edan iya. Kena kena iya na sungguh digegel adau cek masyarakat nomil ngegel tolol digubragan ku Amil ku masyarakat heh jasia imanu edan ari mait kemana tuna kolong beduk losok belit makana loba umat Islam jelemana Muslim akhlakna kadang-kadang takut dengan Islam ayak iya jelemana ngajina rajin, puasana rajin, sodakohna beki, hanjakal tilok sholat. Ayah ya tadi daerah orang nu kitu. Bedil. Nyesek-nyesek alam dunia, mending dibedil. Eta nu ngamahalkeun kana beas ge nu eta. Nu ngajak-ajak pabinihan tanu kitu eta horeng. Nama mahal bensin jeung beas. Naon ah jelemana ulah akhlakna. Kunaon ku pangaji? Kupangajian numawi pak bupunten Rasulullah satu acan di Isra dan di Mi'rajkan itu dioperasi dadanaku malak Jibril jeng malak Mikail dikaluarkan tina dadakang jeng Rasul penyakit-penyakit hate diesikan lima genep perkara Di antara ilmu, hiji hikmah, dua iman, tilu hilim, opat yakin, lima ilmu, enam Islam. Cukup jisim kuring sekedik be ngabahas bab ilmu. Kumaha? Ingat wasiat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani quddisa sirruh dina kitab Fathur Rabbani. Sayyidina Syekh Abdul Qadir kantos nyarios kieu. Cek Syekh Abdul Qadir, ya jahilan ta'allamil ilma. Wahai orang-orang bodoh, sanu bodoh urang. Udang kurang kudu rumasa ngaku jadi jalma bodoh. Lamun jelema loba rumasa, eta jelema bagus ngarana. Rumasa bod. Ta'allamil ilma, Syekh Abdul Qadir. Anjeun kudu guguru kana ilmu. Naon sababna kudu guguru kana ilmu? Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fala khaira fi ibadatin bila ilmin. Teu bagus teu naon ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bila ilmin, lamun teu jeung ilmu. Leres gitu. Betul apa tidak? Makana alhamdulillah, urang sok ngaos minggonan ka dieu alhamdulillah, bahkan santri-santri kudu syukur alhamdulillah. Manusia anu menang taufik hidayah di akhir zaman ialah nu sok daek ngararaji, nu sok daek ngadengekeun nasihat-nasihat agama-agama. Ialah urang, muga-muga urang kasupkeun, amin. Ya Rabbal. Maka santri hirupna ulah leutik hata insyaallah. Lamun urang bener-bener yakin takwana ka Allah, engke geh dirizkian tinu jalan anu teu disangka-sangka ku urang. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah tah. Matak eta jadi santri ulah leutik hate tingali guru-guru urang. Imah santri murungkut, ulah murungkut teuing mang. Dasar geus kupluk deui. Murungkut ih pehewaeun. Ulah kudu sumangat jadi santri insya termasuk manusia anu menang taufik hidayah di akhir zaman. Para santri sebab ngagali ilmu-ilmu Allah insya tadi tak geus dibahas ku kaifu dhali dipayun tah. Geus untung lamun bapa jeung ibu mah santrikeun anak insya bakal digantian ku Allah. Sanajan segede sireum ateul berkat bapa jeung ibu mah santrikeun anak biayana digantian jaga di kiamah ku Allah. Begitu maot jalma ditimbang amal perbuatanana berat ka neraka. Karakerek dibalangkeun ku malaikat ka neraka. Jeung Gusti Allah, "Up! Stop!" Aya naon Gusti panembeges ari neraka? Kehela aya keneh amaliahna. Ditimbang bluk berat ka surga. Cek eta jalma Gusti amal naon kitu ieu? Pan abdi mah geus ahli neraka, pan ieu kok ditimbang berat ka surga amal naon? Lain sia basa bareto pernah masandrekeun anak di ditu di Cisoka atawa di Cilongok. Bener. Anak kula masantren 5 tahun. Pan dia cenah biasna ge beak 10 ton linjan nya atuh bae anak siama. Ih bener. Cenah Gusti. Duitna beak 10 juta lin. Ya anak siama teh kaur teleponan bae. Ya iya ya orang kacir cungar cengir tukang namanya. Bener eta pun ternyata abah jintohnya munasabah cek guru kieu. Cek guru ya Abang Rusdinya. Ceng, bila mana Aceng jaga dinasibkeun ku Allah datang ka imah. Boga budak laleutik hiji dua. Wayahna eta kobong ideran aya ti peuting jam 2. Bacakeun Fatihah, bacakeun Kulhu, bacakeun Ahzab, bacakeun Salawat, sabisa-bisa supaya berkah. Kukuring dilaksanakeun. Asal balik ceramah, kula bari ngarokok bae kieu. Mulingan kobong bae. Eta horeng di kobong bener lain barokah bae. Cing horeng urang kalakuan santri nyoho kabeh. Eta di kobong pot aya nu ngopi bae ngabulak geus bae kedua emuk. Kumaha kararieu ye? Eta di kobong aya bae nu kitu. Aya nu kieu bae. Halo? Jadi ini besok? Jadi. Emang uangnya ada? Ada. Beas dijual 30 liter. Aya anu ieu bae, mang tadi kobongnya. Aya anu ngomongkeun calon mituhana bae. Ai mituh siapa geur? Ih, kuari maka aing rada kitu sentimen. Ai ka bogo sia kuari daekeun, rada beda ka aing ayeuna mah. Padahal ku aing geus di empat kupala maroenau akbarnau eueuh temempan. Ganti deui idkola Yusufu membleh. Tu ngaca bae beungeut siana doang naon kitu. Aya anu